Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab Al-Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis selanjutnya adalah dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah. Demikian juga Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berpesan kepada keduanya, satu ketika kepada Abu Dzar dan di kesempatan yang lain kepada Mu'ad bin Jabal dengan pesan yang sama, yang isinya ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja anda berada, ketika sendiri ataupun ketika bersama banyak orang. Wa'atil sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jelek yang telah terlanjur engkau lakukan dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan sikapilah orang lain, berperilakulah kepada orang lain dengan perilaku-perilaku yang baik. Diatkanlah At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun, hadisnya derajatnya hasan. Penjelasannya, hadis ini adalah salah satu hadis yang bisa juga kita jumpai di Arba'in Nawawiyah, ya, satu buku kumpulan hadis yang terdiri dari 42 hadis namun disebut dengan Arba'in, yang juga adalah karya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Isi hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tiga pesan penting, yang meskipun pesan ini ditujukan kepada Abu Dzar di satu kesempatan dan Mu'ad bin Jabal di kesempatan yang lain, namun ini berlaku untuk semua kaum muslimin. Karena kaidah syariat dalam masalah ini adalah perintah Nabi, pesan Nabi untuk satu orang adalah perintah untuk seluruh umatnya. Kecuali jika memang terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu memang khusus untuk person tadi. Dari tiga wasiat tersebut, wasiat yang pertama ini yang ada hubungannya dengan bab muraqabah. Ya, maka jika seorang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja dia berada, di masjid, di pasar, di rumah, di kantor dan di segala tempat, maka dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di semua tempat tadi. Dan tentu sebagaimana kita ketahui, takwa kepada Allah artinya adalah menjauhi hal yang haram dan melaksanakan yang diperintahkan. Inilah pengertian takwa, kita kerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita mengerjakannya ikhlasan lillah, ikhlas karena Allah dan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tinggalkan apa yang Allah larang, imtithalan karena taat kepada larangan Allah azza wajal, dan dalam rangka membebaskan diri, membersihkan diri dari berbagai macam perbuatan yang haram. Maka itulah takwa. Maka sekedar meninggalkan larangan itu belum tentu takwa. Meninggalkan hal yang terlarang itu adalah takwa, manakala karena taat. Karena taat. Jika orang tidak berani berbuat zina karena takut makhluk bernama AIDS, ya, maka itu bukan takwa. Jika orang tidak berani korupsi karena KPK, ya, maka itu bukan takwa. Karena orang itu tidak berani berbuat maksiat, ya, karena khawatir nama baiknya tercemar, khawatir karena masuk Quran, maka itu bukan takwa. Takwa adalah meninggalkan hal yang Allah larang dengan motivator imtithalan. Motivatornya, faktor pendorongnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mengerjakan hal yang diperintahkan itu bukanlah bernilai takwa manakala tidak ikhlas. manakala pamer, ingin dilihat orang karena ingin mendapatkan pujian orang, ya, maka itu tidak ikhlas, ini bukanlah takwa. Maka bersedekah itu bukan takwa. Kalau niatnya pamer, niatnya mengharapkan pujian orang, niatnya pencitraan bahasa sekarang. Kalau sedekah dan infak itu niatnya pencitraan, maka itu bukan takwa. Bukan takwa. Pergi umrah jika niatnya pencitraan, oh inilah pejabat yang soleh, maka itu bukan takwa. Meninggalkan maksiat jika juga motivasinya bukan karena Allah, itu juga bukan takwa. Namun itu malah dosa. Malah dosa. Kalau orang menjalankan ketaatan dan itu bukan karena motivasi menjalankan hal yang diperintahkan bukan karena motivasi ketaatan, bukan karena motivasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena mengharapkan pamrih duniawi, malah itu tergolong maksiat, sehingga dapatnya adalah dosa. Oleh karena itu Nabi sampaikan dalam hadis yang lain bahasanya takwa itu letaknya di sini. Takwa itu berkaitan dengan motivasi. Takwa itu berkaitan dengan motivasi. Apa yang Nabi maksudkan dengan takwa itu di dada? Maksudnya perbuatan baik itu bukan takwa kalau motivasinya tidak benar. Bukan yang dimaksud dengan Nabi katakan bahasanya takwa itu di dada, artinya yang penting hatinya baik meskipun perbuatannya bejat. Yang penting baik hatinya kemudian putih seputih salju meskipun perbuatannya buruk. Bukan demikian yang dimaksud dengan takwa itu di sini. Takwa itu tidak ada. Yang dimaksud takwa itu tidak ada. Penentu sesuatu itu tergolong takwa dan tidak adalah motivator yang ada di hati. Sekedar baik secara lahiriah itu belum takwa. Dan tidak takwa kalau ternyata motivatornya pamrih duniawi, ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, motivatornya pencitraan, ya, maka itu bukan takwa. Meninggalkan hal yang terlarang jika karena takut manusia dan bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak tergolong takwa. Sehingga kesimpulannya yang menentukan ketakwaan seseorang di samping sejalan dia dengan perintah dan perintah Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya, penentunya adalah motivator untuk takwa tadi, motivator untuk melakukan hal-hal tadi. Maka jika kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan, yang merupakan rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat yaitu sholat, kita kerjakan dengan sempurna lengkap syarat rukun wajib dan kita sempurnakan penyempurna-penyempurnanya yaitu hal-hal yang sunnah dalam sholat, maka itu takwa. Namun kalau ada yang cacat dari syarat sholat atau wajib sholat atau rukun sholat, maka kita tidak bertakwa kepada Allah. Bahkan berkuranglah kadar takwa berbanding lurus dengan kadar yang ditinggalkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Demikian juga dalam zakat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah kita hitung semua harta kita yang terkena kewajiban zakat kemudian kita keluarkan zakatnya dengan penuh rasa gembira. Tayyibatan biha nafsuka. Kita keluarkan zakat tersebut dengan penuh riang gembira, tidak dengan berat hati. Min ghairi bukhlin wala taqtirin, tanpa pelit dan tanpa pelit. Dan dikeluarkan bila takhirin, tanpa ditunda-tunda karena perasaan pelit. Karena kemudian pelit jadi karena pelit, wah ternyata 2,5%-nya sekian puluh juta. Maka kemudian kata orang Jawa mangu-mangu, ya, maju mundur untuk kemudian mengeluarkannya, untuk menyalurkannya karena ternyata nilai yang besar. Maka orang yang bertakwa kepada Allah dalam masalah zakat tidak demikian, tidak ragu-ragu dalam tanpa menunda-nunda, menanti-nanti dalam masalah menjalankan kewajiban. Siapa yang tidak melakukan hal tersebut, maka dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam masalah salat, dalam masalah puasa, maka takwa dalam masalah puasa adalah mengerjakan puasa sebagaimana yang diperintahkan. Saat puasa kita jauhi perkataan yang sia-sia atau perkataan yang bernilai dosa, teriak-teriak yang tidak ada gunanya, menggunjing, adu domba, dan hal-hal yang lain yang mengurangi kadar dan nilai puasa atau bahkan menghilangkan roh puasa dan makna hakiki dari puasa, yaitu berpuasa dari hal-hal yang Allah haramkan. Maka roh puasa yang sebentar lagi akan kita jumpai biiznillahi ta'ala, roh puasa adalah meninggalkan yang Allah haramkan saat kita berpuasa. Karena Allah ajari kepada kita untuk berpuasa dari hal-hal yang mubah, makan itu mubah, minum itu mubah, kumpul sama istri itu mubah, untuk mengajari kepada kita, untuk menjadikan kita lebih disiplin meninggalkan yang Allah haramkan. Maka satu hal yang aneh ketika ada orang yang berpuasa demikian semangatnya dia tinggalkan hal yang mubah, namun demikian seenaknya dia langgar hal yang haram. Berarti dia tidak menghayati puasanya. Kalau kita menghayati puasa yang kita kerjakan, ini hal yang mubah kita tinggalkan. Masa yang haram? Kita kemudian tidak bersemangat untuk meninggalkannya. Maka kalau yang mubah kita semangat untuk meninggalkannya, karena Allah perintahkan, maka hal yang haram itu juga lebih-lebih lagi. Wahakata dan demikian kewajiban-kewajiban yang lain yang kita kerjakan karena motivasi taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, ikhlas untuk Allah, dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Demikian juga takwa berkaitan dengan masalah meninggalkan hal yang terlarang, kita tinggalkan apa yang Allah larang dengan motivasi karena taat kepada Allah. Hai sunahaka fantahi, karena Allah melarang maka kita pun berhenti dari mengerjakan dan melakukannya. Nah, kapan kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada? Nah, maka sebagaimana judul bab di sini, ketika kita merasa dan menyadari betul bahwasanya Allah mengawasi di mana saja kita berada. Dan orang yang kemudian ikhlas dalam takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang minimal sama keadaannya ketika kumpul dengan orang lain dan ketika sendirian di rumah, di kamar, tanpa ada siapa-siapa. Maka itu syarat minimal untuk menjadi orang yang ikhlas dalam taat dan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kemudian demikian luar biasanya ketika di depan banyak orang, ketika dilihat oleh banyak orang, dan demikian seenaknya ketika sendiri dan tidak ada siapa-siapa, maka ini indikator kuat bahasanya taatnya di depan manusia itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Non, taatnya di depan manusia itu adalah karena hawa nafsu yang terselubung. Karena setan yang demikian cantik bermain. Sehingga di depan orang dia demikian nampak kesannya adalah orang yang soleh, orang yang taat, orang yang bagus. Padahal aslinya dia adalah orang yang bejat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, bahwasanya nampak baik di depan orang, nampak baik di depan orang, namun seenaknya melanggar apa yang Allah haramkan ketika sendiri, ketika sepi, ketika di kamar dan tidak ada siapa-siapa, ketika kamar dikunci dan sendiri, dan seenaknya menerjang apa yang Allah haramkan, maka ini adalah sebab hancurnya pahala. Nabi ceritakan ada orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sebesar gunung Tihamah. Dengan pahala, dengan ganjaran amal soleh, ya mungkin bahasa kita ya setinggi seberat gunung Merapi dan Merbabu. Namun orang tersebut ketika di kamar sendirian, kunci kamar apa pintunya dikunci, boleh jadi di depan laptop sendirian, maka demikian mudahnya dia langgar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ganjaran yang sehebat Merbabu dan Merapi tadi, Allah hancurkan. Allah hancurkan, jadi debu, tidak ada nilainya. Karena dia cuma bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan manusia, namun tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sepi sendiri. Sedangkan takwa yang diperintahkan adalah haitsu makunta, di mana saja Anda berada, ketika sendiri, ketika sendiri dan ketika di depan banyak orang. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sendiri memang satu hal yang berat. Sebagaimana perkataan Imamuna Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, beliau mengatakan azul asya thalatha. Perkara yang paling berat itu ada tiga. Yang pertama beliau katakan at-taqwa fi sirri. Takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sepi sendiri. Ketika tidak ada siapa-siapa di dalam kamar, pintunya sudah kita kunci rapat, jendelanya sudah terkunci rapat dan seterusnya. Tidak ada yang lihat. Maka itu satu hal yang sangat berat. Kemudian yang dua beliau katakan waljud ma'alqillah, penghasilan pas-pasan namun tetap dermawan. Tentu satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu Nabi katakan dalam hadis yang lain, boleh jadi satu dirham itu mengalahkan 100 dinar atau 100 dirham. Boleh jadi sedekah 1000 itu nilainya lebih berat daripada sedekah 1 juta. Nabi sampaikan dalam satu hadis yang sahih. Kenapa? Karena orang ini duitnya tinggal 2000. Duitnya tinggal 2000. Maka 1000 itu adalah separuh hartanya. Maka 1000 itu separuh hartanya. Dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah itu ada orang yang duitnya bertriliun-triliun. Maka 1 juta itu cuma setengah kuku hitam, setengah kuku hitamnya saja. Itu cuma kayaknya cuma kemudian tidak ada nilainya. Duitnya bertriliun-triliun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bisa jadi 1 dirham itu mengalahkan 100 dirham. Apa sebabnya? Karena ini 1 dirham dalam keadaan nilainya itu besar bagi dia, sedangkan itu 100 dirham dalam keadaan itu tidak ada nilainya untuk dia. Kemudian yang ketiga kata Imam Syafi'i, hal yang paling berat bagi manusia. Ya, jika demikian bagi Imam Syafi'i, bagaimana keadaan bagi kita? Ya? Dia mengatakan adalah kalimatul haq. Ya. Liman yurja wa yukhaf. Berkata apa adanya kepada orang yang ditakutkan, ditakuti kejelekannya, kezalimannya, atau diharapkan donasinya. Maka kemudian bicara apa adanya tentang masalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan donatur itu berat sekali. Di depan donatur, donatur tetap yang nilainya besar lagi, ya. Nah, ini gimana saat ini, boleh enggak ini? Wah, ini jawaban paling aman cuma senyum-senyum aja. Mau ngomong haram, ah, enggak. Enggak berani, ya. Enggak berani ngomong haram. Saat ini gimana hukumnya? Waduh, ini donatur pesantren tetap setiap bulan 50 juta kan? Tanya kayak gitu. Saat saya hobi kayak gini, ini hukumnya gimana? Itu menjawab tegas, itu luar biasa. Jawaban paling tegas yang bisa ini cuma senyum aja. Ya, Bapak tahu sendirilah, Pak. Kenapa? Ya. Karena kalimatul haq indaman yurja wa yukhaf. Ya, berkata yang benar apa adanya di depan orang yang diharapkan kebaikannya, diharapkan donasinya, atau ditakuti kezalimannya. Bicara kemudian apa adanya, sebagaimana itulah hukumnya. Di depan calon mertua enggak bisa, Pak. Nanti dia marah, wah, enggak jadi nanti bubar nanti, ya. Ya, maka bisanya cuma nyengir, ya. Atau kemudian orang yang ditakutkan, dia penguasa yang zalim, minta fatwa, namun ya sebenarnya dia bukan mencari kebenaran, namun meminta pembenaran. Jadi penguasa yang zalim, misalnya. Ya, maka mengatakan apa adanya satu hal yang berat. Ya, jika demikian dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, bagaimanakah dengan kita? Ya, kemudian wasiat yang kedua, wa'ad bi sayyi'at al-hasanah tatamhuha, dan iringilah amal jelekmu yang terlanjur kau lakukan dengan amal kebajikan, niscaya dia akan menghapuskannya. Maka jika kita terjumus dalam kejelekan, maka iringi dengan amal kebajikan. Karena amal kebajikan itu akan menghilangkan amal keburukan. Dan di antaranya amal kebajikan yang perlu dilakukan setelah melakukan amal kejelekan adalah bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Karena taubat tentu tidaklah diragukan adalah min afdalil hasanat, adalah termasuk amal kebajikan yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, innallahi yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bolak-balik bertaubat, karena dia manusia yang sering berbuat dosa, namun dia adalah manusia yang baik, karena manusia yang baik bukanlah yang tidak punya dosa. Dan manusia yang baik adalah manusia yang mudah untuk insaf, mudah untuk ternyuh, mudah untuk sadar, mudah untuk menyadari kalau salah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang mutatahhirin, suka bersuci. Demikian juga Allah taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, hendaklah kalian semua bertobat kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Dan tentu tobat yang betul-betul tobat itu menghapus semua dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Tentu tobat ini ada syarat-syaratnya, dan di antara syaratnya jika itu berkaitan dengan hak manusia adalah dengan mengembalikan apa yang menjadi hak manusia. Atau kalau dia, kecuali jika yang punya hak memaafkannya. Itu kalau taubat. Kalau amal kejelekan diiringi dengan taubat, maka akan dan itu betul-betul bertobat, maka akan terhapus amal kejelekan tadi tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, di antara amal kebajikan atau di antara bentuk amal kebajikan yang menghapus amal kejelekan adalah amal-amal soleh dengan badan. Karena itu menghapus, namun as-sayyi'at, dosa kecil. Sayyi'at itu dalam bahasa Al-Quran maknanya dosa kecil. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, salat lima waktu, satu salat ke salat berikutnya, ya, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, Jumat, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa kecil yang terjadi di antara keduanya, manakala dosa besar dijauhi. Maka berdasarkan hadis ini, maka wudu, maka kemudian sholat Jumat, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Namun dengan syarat. Orangnya adalah orang yang hati-hati dengan dosa besar. Orangnya adalah orang yang hati-hati dengan dosa besar. Di antara dosa besar, misalnya minum khamar. Kalau dia minum khamarnya, dia tidak tinggalkan. Maka sholat Jumatnya ke sholat Jumat berikutnya tidak menghapus dosa kecil yang terjadi di antara keduanya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Maka sebagaimana Allah firmankan di surat Hud, innal hasanati yudhibun as-sayiat. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu menghapus as-sayi'at. Dan sayi'ah dalam bahasa Al-Quran maknanya adalah dosa kecil. Itu menghapus dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia hanya terhapus dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasiat yang ketiga Nabi sampaikan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sikapilah orang lain dengan sikap-sikap yang baik. Maka wasiat yang pertama dan yang kedua itu berkaitan dengan masalah interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia tidak hanya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita berinteraksi dengan sesama manusia. Maka Nabi pesankan, sikapilah orang lain dengan sikap-sikap yang baik, yaitu sikap-sikap yang terpuji dan tidak tercela. Apa contohnya sikap yang baik? Talaqatul wajhi, wajah yang berseri. Orang yang cemberut, orang yang tidak bisa tersenyum, itu dia akan gagal jadi gagal untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Orang yang tidak bisa senyum. Dan sebagian orang memang gawan bayinya sulit senyum. Nah, ya, maka perlu kemudian latihan, ya, berdiri di depan kaca, terutama kaca yang kemudian utuh, kemudian senyum, oh sudah manis belum senyumnya. Karena memang sebagian orang memang gawan bayinya itu sulit senyum. Nah, maka itu perlu latihan. Karena akhlak mulia, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan akhlak mulia itu ada yang gawan bayi dan ada yang memang dilatih. Dan di antara akhlak mulia adalah talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri, wajah yang mudah untuk tersenyum. Ada orang yang memang gawan bayinya ya, sumeh kata orang Jawa, ya gampang untuk tersenyum. Tidak berat untuk tersenyum. Nah, ada orang yang gawan bayinya, sifat bawaan dari dia bayi itu sulit untuk senyum. Maka itu perlu latihan, perlu kemudian pembiasaan, perlu kemudian berdiri di depan kaca, kemudian latihan membuka bibir kemudian senyum. Sebagian orang perlu sampai perlu demikian. Dan orang yang tidak bisa tersenyum, maka dia akan gagal jadi orang yang berakhlak mulia. Meskipun dia adalah orang yang baik, dermawan gitu. Orangnya dermawan, lomo, tapi ngasih duit saja juga ekspresinya datar saja. Itu yang dikasih duit susah itu nerimanya. Padahal dikasih duit, ekspresinya datar, tanpa senyum dia berikan, dia sedekah, dia infak tanpa senyum. Itu berat hati orang ya menerima duitnya. Apalagi kemudian lebih parah lagi, dia ngasih orang dan itu biasa saja menurut dia, wajahnya cemberut. Ya itulah aslinya. Orang nggak berani, menerima duitnya tuh nggak berani. maka dia mau jadi dermawan itu gagal. Kenapa? Tidak bisa senyum. Tidak bisa senyum. Maka talaqatul wajah-wajah yang bisa tersenyum itu rukun akhlak mulia. Nah, itu adalah rukun akhlak mulia. Maka akhlak mulia itu ada rukunnya. Di antara rukunnya adalah talaqatul wajah. Wajah yang bisa senyum. Orang yang bisa senyum. Kalau kaidah dalam kalau rukun itu tidak terpenuhi batal. Rukun tidak terpenuhi batal, sholat rukun tidak terpenuhi batal, wudhu rukunnya kelewatan batal. Maka orang itu baik, duitnya baik, ininya tidak bisa senyum, batal dia jadi orang baik. Batal dia jadi orang yang berakhlak mulia. Gagal dia, tidak lulus dia untuk jadi orang yang berakhlak mulia. Wasitukul kaul, demikian juga diantara bentuk akhlak mulia, sikap yang baik dengan orang lain adalah perkataan yang jujur. Tentu tidak ada orang yang ingin, orang akan merasa tersakiti jika dibohongi. Karena akhlak mulia adalah jujur. Wa husnul mukhatabah, dan cara yang baik ketika berkomunikasi dan berdialog dengan orang. Maka di antara akhlak mulia dan perilaku terpuji adalah bertutur kata yang baik. Punya sopan santun ketika berbicara. Dia bisa membedakan ini berbicara dengan kawannya, ataukah berbicara dengan gurunya, ataukah berbicara dengan orang yang lebih tua, yang masing-masing punya sikap yang beda-beda. Kalau semuanya kemudian dia sikapi orang yang lebih tua dan orang tuanya sebagaimana dia nyikapi temannya, tentu dia bukanlah orang yang berakhlak mulia. Wa khair dzalika minal akhlaqil hasanah, dan hal-hal yang lain yang merupakan perkara adalah hal-hal yang terpuji. Dan terdapat begitu banyak dalil yang menunjukkan istimewanya dan luar biasanya kedudukan akhlak mulia dalam Islam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka iman itu mengharuskan akhlak mulia. Iman yang benar, yang iman yang terhunjam dalam hati, bukan iman teori. Tentu beda antara sekedar belajar iman, belajar akidah, dengan iman yang itu merasuk ke dalam hatinya. Maka iman yang betul-betul terhujam dalam hati, kata Nabi, akan melahirkan akhlak mulia. Meskipun tidak bisa dibalik. Orang yang berakhlak mulia belum tentu orang yang bagus imannya. Orang yang berakhlak mulia belum tentu orang yang bagus imannya. Kenapa? Karena motivasi untuk berakhlak mulia itu banyak. Di antaranya adalah motivasi bisnis. Ya, motivasi bisnis. Ya. Kalau orang itu kemudian punya bisnis, maka orang yang bisa dia proyeksikan untuk kemudian menguntungkan bisnisnya, maka dia akan murah senyum, dia akan kemudian karena ada maunya. Maka ya sudah standar pelayanan baku di tempat kita kalau sama konsumen itu yang ramah, kan? Yang kemudian ya ramah dan sebagainya. Kenapa? Karena ada maunya. Boleh jadi kemudian orang itu berakhlak mulia ada yang karena orientasi bisnis, boleh jadi karena orientasi ingin mendapatkan sikap yang sama. Ya, ingin mendapatkan balasan duniawi untuk mendapatkan sikap yang sama. Ya, saya ingin orang lain hormat, maka saya hormat orang lain. Saya ingin agar orang lain menghargai saya, maka saya menghargai orang lain. Dengan harapan mereka akan menghargai saya. Oleh karena itu, maka meskipun ada juga orang yang akhlak mulia karena motivasi Al-Quran dan Sunnah. Motivasinya karena ayat Al-Quran, motivasinya karena hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang menggerakkan dia untuk berakhlak mulia. Ada orang yang berakhlak mulia ya, cuma sekedar karena ingin mendapatkan sikap yang baik dari orang lain. Bahasa kita ya, alasannya berakhlak mulia kenapa? Karena bermasyarakat. Karena bermasyarakat. Karena tuntutan hidup bermasyarakat. Gitu. Itu motivasinya untuk berakhlak mulia, sehingga dia suka kemudian nolong tetangganya, kemudian bantu kanan kirinya, senyum dengan senyum nyapa depan belakangnya. Kenapa? Tuntutan hidup bermasyarakat. Maka dia menjadi seorang yang berakhlak mulia. Namun akhlak mulia karena semacam ini tidak ada nilainya di akhirat. Tidak ada nilainya di akhirat, dan tidak ada hubungannya dengan kualitas iman. Oleh karena itu tadi kita sampaikan, sebagaimana yang Nabi katakan, iman yang benar itu akan membuahkan akhlak mulia. Ketika orang itu adalah orang yang mencintai Quran dan Sunnah, dan orang yang semangat mengamalkan Quran dan Sunnah, maka akan dia jumpai dalam Quran dan Sunnah perintah untuk berakhlak mulia. Dan dia pun tergerak karenanya. Akhirnya dia pun berakhlak mulia karena tuntutan, karena motivasi taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun tidak bisa dibalik. Belum tentu orang yang akhlaknya mulia dia adalah orang yang bagus kualitas imannya. Karena akhlak mulia dan sikap terpuji itu banyak banyak faktor pendorongnya. Boleh jadi karena faktor pendorong bisnis. Boleh jadi karena faktor pendorong kemudian hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat karena faktor pendorong. Apa itu faktor pendorong hidup bermasyarakat? Ingin dapat balasan yang sama. Maka semangat dia ketika ada tetangganya yang sakit, ya semangat untuk membesuk. Kenapa? Karena tuntutan hidup bermasyarakat. Apa maunya? Ya kalau saya sakit ada yang besuk. Maka ini tentu tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pahalanya adalah ketika orang itu berakhlak mulia, baik sama tetangga, kemudian murah senyum. Kenapa? Karena dorongan hadis, karena dorongan ayat Al-Quran, ya, karena ingat bahasanya Nabi mengatakan bahasanya senyum pada orang lain sedekah, karena mau mengamalkan hadis. Maka kemudian dia menjadi orang yang latihan untuk tersenyum, merasa dirinya kurang manis senyumnya, kemudian latihan sambil kemudian sok tanya sama temannya, senyum saya sudah manis belum ya? Itu motivasinya karena keimanannya dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ada pahalanya, dan itu ada hubungan eratnya dengan kadar dan kualitas ketakwaannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahasanya manusia yang paling dekat dengan beliau dan yang paling dekat dengan beliau posisinya nanti pada hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan akhlak yang mulia di samping dia adalah kemudian cara yang benar, jalan yang benar dalam hidup bermasyarakat, maka orangnya pun akan disukai oleh manusia, dan di dalamnya terdapat pahala yang besar yang akan didapatkan oleh pelakunya pada hari kiamat. Dengan catatan motivasi akhlak mulianya adalah karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut kemudian kita ingat baik-baik tiga wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada, ikutilah amal kejelekan dengan amal kebajikan niscaya akan menghapusnya, dan sikapilah orang lain dengan sikap-sikap yang baik. Wallahul muwafiq. Demikian yang kita bahas, yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rutawana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ketika sholat berjamaah makmum wanita sebaiknya star satunya lurus dengan imam atau kiri atau sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk menyusun saf, ya untuk kemudian jamaah ibu-ibu sama dengan jamaah bapak-bapak, ya dimulai dari belakang, tepat di belakang imam. Nanti kemudian kanan, kemudian setelah itu kiri, kemudian kanan lagi, kemudian kiri dan seterusnya. Tentang masalah kemudian yang paling berhak untuk menjadi imam. Tentu kalau di satu masjid itu sudah ada imam tetap atau daftar dan urutan imam tetap, maka yang paling berhak untuk jadi imam adalah imam tetap. Namun kalau kemudian di satu masjid tersebut tidak ada imam tetapnya, atau kemudian kebetulan tidak ada imam tetapnya, maka yang jadi tolak ukur menjadi imam bukan usia, namun mana yang paling bagus Qur'annya. Ya, mana yang paling bagus Qur'annya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya, yang menjadi yang paling berhak untuk jadi imam di satu tempat, di satu komunitas adalah yang paling baik Qur'annya. Paling baik Qur'annya di sini tentu paling baik bacaannya, demikian juga dan baik di sini bukannya merdu suara. Ya, meskipun itu juga baik. Namun yang paling baik suaranya di sini adalah paling baik Qur'annya, paling baik bacaannya adalah kualitas tajwidnya. Karena ada orang yang ngejar lagu, ya, kemudian tajwidnya amburadul. Ya, kemudian yang paling banyak hafalannya. Dan tentu yang paling baik bacaannya tadi, ya, paling berkualitas bacaannya, itu juga mempengaruhi misalnya kejelasan suara. Tentu itu juga mempengaruhi. Ya, maka itulah yang paling berat untuk jadi imam. Tolak ukurnya bukan sepuh, bukan tua dan tidak, namun mana yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya dan manakah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.